بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Muslim dan kita masih berada di pembahasan Kitabul Iman. Dan pada pertemuan yang terakhir kita mengambil hadis Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala. Tatkala beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Maka Nabi menjawab, "Al-imanu billah wal jihadu fi sabilih." Amalan yang paling afdal adalah beriman kepada Allah dan berjihad di jalannya. Kemudian Abu Dzar bertanya kembali, "Ayu riqabi afdal?" Budak yang seperti apa yang paling afdal untuk dibebaskan? Maka Nabi menjawab, "Anfasuha inda ahliha wa akthar wa thamana." Budak yang paling afdal untuk dibebaskan, ya rahmatullah, adalah budak yang paling berharga di sisi tuannya. Budak yang paling dicintai oleh tuannya dan paling tinggi nilainya, wa aktsar wa tsamana, dan paling mahal harganya jika dijual. Kemudian Abu Dzar bertanya, seandainya ia tidak bisa melakukan hal-hal tersebut, ia tidak bisa membeli budak dan membebaskannya, terlebih bagi beda budak yang bernilai tinggi, maka Nabi mengatakan, "Tu'inu sani'an au tasna'u li akhraq." Membantu orang yang sedang bekerja atau membuatkan orang yang tidak mampu untuk membuat. Membantu orang yang lemah untuk membuat hajat yang ingin dia buat. Kemudian ketika Abu Dzar bertanya kembali, "Ara'aita yang dha'uftu an ba'd al-amal?" Wahai Rasulullah, bagaimana seandainya aku tidak bisa melakukan sebagian atau perkara-perkara tersebut? Tidak bisa berbuat baik kepada orang. Tidak bisa dengan harta seperti membebaskan budak, tidak pula dengan tenaga. Sa'itu'inu sani'an aw tasna'u li'akhraq. Tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, tidak dengan harta, tidak pula dengan badan. Maka dia menjawab, "Takufu syarraka 'anil nas." Jika engkau tidak bisa berbuat baik, tidak dengan hartamu, tidak dengan badanmu, maka takufu syarraka 'anil nas. Tahan kejelekanmu dari manusia. Jangan berbuat jelek kepada orang lain. Fa innaha shadaqatan minka li nafsik. Karena itu merupakan sedekah darimu untuk dirimu. Menahan diri dengan tidak berbuat kejelekan kepada orang lain itu merupakan sedekah. Ini hadis yang terakhir yang kita ambil di pertemuan yang lalu. Kemudian hadis berikutnya, qala rahimahullahu taala wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Qala haddatsana Ali ibn Mushir an Syaibani an al-Walid ibn al-Aizar an Sa'ad ibn Iyas Abi Amr al-Syaibani an Abdullah ibn Mas'ud. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, as-salatu li waqtiha. Amalan yang paling afdal adalah salat pada waktunya. Dan sudah kita ketahui bersama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang salat, inna salata kanat al mu'minina kitaban mauquta. Sungguhnya salat adalah ibadah yang telah Allah wajibkan atas kaum mukminin, mauquta, pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan kewajiban salat yang 5 waktu dengan dimi'rajkannya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, di hari esoknya Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril alaihi salatu wasalam dan mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu salat. Sini amal yang paling afdal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu li waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Qulta thumma ayy. Kata Ibnu Mas'ud, aku bertanya kembali, thumma ayy. Amalan apa lagi wahai Rasul yang paling afdal? Qala birrul walidain. Maka Nabi jawab, amal yang afdal adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu thumma ay, kemudian aku bertanya kembali, apa lagi wahai Rasulullah amal yang afdal setelah berbakti kepada orang tua? Qala jihadu fi sabilillah, berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Mas'ud, fama taraktu astaziduhu illa ir'aan alaih. Kata beliau, tidaklah aku meminta tambahan untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apalagi, thumma ay, katanya, illa ir'aan alaih. Kecuali dikarenakan aku tidak ingin untuk memberatkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menjaga agar Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sulit atau lelah atau tidak berat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Dan di sini menunjukkan keutamaan salat tepat pada waktunya. Dan hendaknya kita sebagai kaum muslimin, terutama kita ahlu sunnah wal jamaah dan thalabatul ilm, harus memperhatikan masalah salat. Harus perhatikan masalah salat. Salat merupakan amalan yang kelak pada kiamat pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya salatnya baik, makan baik seluruh amalannya. Dan sebaliknya, seandainya salatnya buruk, makan buruk seluruh amalannya. As-salatu li waqtiha. Salat pada waktunya. Dari sini menunjukkan hendaknya kita bisa mengatur waktu kita, terutama waktu ibadah. Terkadang seorang talibul ilm, dia belajar buat ilmu, dan dia menghafal, murajaah, mutala'ah sampai larut malam. Tapi jangan sampai hal tersebut menyebabkan dia melalaikan salat wajibnya, itu salat subuhnya. Jangan sampai belajar sampai larut malam, walaupun menghafal Al-Quran atau hadis atau murajaah atau mutala'ah, jangan sampai menyebabkan luput darinya salat subuh pada waktunya. Ini perkara yang perlu diperhatikan, memperhatikan masalah salat. Juga menunjukkan kita benar-benar harus disiplin dalam hidup ini, mengetahui waktu dan nilai waktu tersebut, terutama tentang salat. Kemudian juga keutamaan tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, merupakan kewajiban kita semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan masalah tauhid, ibadah kepadanya dengan birrul walidain. Wa'budullaha wala tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan juga ayat-ayat yang semisalnya. Allah merintahkan untuk mentaati Allah dalam ibadah dan juga berbakti kepada kedua orang tua. Dan juga menunjukkan keutamaan al-jihad fi sabilillah. Al-jihad fi sabilillah min afdhalil a'mal, termasuk amal yang paling afdal. Kita baca riwayatnya, wa haddatsani Muhammad ibn Abi Umar al-Makki qala haddatsana Marwan ibn Muawiyah al-Fazari qala haddatsana Abu Ya'far 'anil Walid ibn al-Aizar ana bi Amr al-Shaybani عن عبد الله بن مسعود قال قلت يا نبي الله أي الأعمال أقرب إلى الجنة قال الصلاة على مواقيتها قلت وماذا يا نبي الله Qala birrul walidain. Qultu wa madha ya Nabi Allah? Qala jihad fi sabilillah. Sama dengan riwayat sebelumnya. Di sini pertanyaannya, kata beliau, aku berkata kepada Rasulullah, wahai Nabi Allah, ayul a'mal aqrabu ila jannah, amal apa yang paling mendekatkan ke dalam surga jika diamalkan oleh pelakunya? Maka Nabi menyebutkan, as-salatu ala mawaqitiha, salat tepat pada waktu-waktunya. Ditanya kembali, wa ma daya Nabi Allah, apalagi wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, birrul walidain, setelah al jihad fisabilillah, sama dengan riwayat sebelumnya. Qala wa hadatsana Ubaidullah ibn Mu'ad al-Anbari qala hadatsana Abi qala hadatsana Syu'bah anil Walid ibn al-Aizar annahu sami'a bi Amr al-Syaibani qala hadatsani sahibu hadhihi ad-dar wa syarhu ad-dari Abdullah qala sa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah qala as-salatu ala waqtiha qultu thumma ay qala thumma birrul walidain qultu thumma ay قال ثم الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن واستجدته لزادني. Sama isinya pertanyaan Mas'ud kepada Nabi SAW tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ayul a'mali ahabbu ila Allah. Dan menunjukkan juga, jika disatukan dengan sebelumnya, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang paling afdal, ayul a'mali afdal, ayul a'mali ahabbu ila Allah azza wajalla, dan juga ayul a'mal aqrab bil jannah. Dan amal yang paling afdal adalah amal yang paling mendekatkan seorang ke dalam surga. Semakin mendekatkan seorang ke dalam surga, maka amal tersebut adalah amalan yang lebih afdal dari yang lainnya. Qala hadatsana Muhammad bin Bashar, qala hadatsana Muhammad bin Ja'far, qala hadatsana Syu'bah, Bundar an Gundar an Syu'bah, bi hadzal isnad. Mithla wa zada wa syala dari Abdullah wa ma sammahu lana. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن ابي عمرو الشيباني عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الاعمال او العمل الصلاه لوقتها وبر الوالدين. Di hadis yang kedua sebelum akhir dari Abu Amr Asy-Syaibani, beliau ketika meriwayatkannya berkata kepada murid-muridnya, haddatsani sahibu hadhihi dar, yang telah meriwayatku pemilik rumah ini, sambil beliau mengisyaratkan ke rumah Abdullah ibn Mas'ud. Jadi tidak mengatakan haddatsani Abdullah ibn Mas'ud, tapi mengatakan telah meriwayatkan kepadaku sahibu hadhihi dar, pemilik rumah ini, dan beliau isyaratkan ke rumah Abdullah ibn Mas'ud. Dan hadisnya sama dengan riwayat sebelumnya. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Utsman ibn Abi Syaibah wa Ishaq ibn Ibrahim qala Ishaq akhbarana Jarir wa qala Utsman hadatsana Jarir an Mansur an Abi Wa'il an Amr ibn Syurahbil an Abdullah qala sa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu dhanbi a'dham indallah qala an taj'al lillahi niddan wa huwa khalaqa qultu thum qultu lahu inna dhalika al'adhim qala qultu thumma ayy قال ثم أن تقتل ولدك مخافة يطعم معك قال قلت ثم أي قال ثم أن تزاني حليلة جارك. Dari Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, dosa apa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka dia menjawab, dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah engkau menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala, wa huwa khalaqak, dalam keadaan Allah yang telah menciptakanmu. Ini dosa yang paling besar, menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, menduakan ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika aku dijawab dengan jawaban tersebut, aku berkata, inna dzalikal adzim, sungguh dosa tersebut dosa yang sangat besar, menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah kita ketahui bahwasanya tauhidur rububiyah yastazimu tauhidul uluhiyah. Seseorang kalau sudah mengetahui Allah yang menciptakannya, Allah yang mengatur kehidupannya, Orang Allah yang di tangannya segala kebaikan dan keburukan, dan alam semesta ini dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang keluar dari Allah Subhanahu wa taala, maka wajib baginya ketika mata tersebut untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Maka orang yang menduakan ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala merupakan dosa yang paling besar dan dosa yang paling bertentangan dengan akal orang yang sehat. Kemudian kata beliau, "Tsumma ai," kemudian dosa apa lagi wahai Rasulullah setelah kesyirikan? Maka Nabi menjawab, "Antaqtula waladaka makhafatan yatamamak." Dosa yang paling besar adalah engkau membunuh anakmu dikarenakan takut anakmu makan bersamamu. Ini dosa yang paling besar setelah kesyirikan yang disebutkan dalam hadis ini. Dan sudah kita ketahui orang tua aslinya memiliki syafaqah yang sangat besar kepada putranya. Lebih baik dia lapar daripada anaknya lapar. Lebih baik dia sakit daripada anaknya sakit. Kan tapi ketika seorang sampai berani membunuh anaknya karena takut makan bersamanya, ini menunjukkan sudah rusak fitrah yang ada pada dirinya. Dan dosanya dosa yang sangat besar. Dan jangan sekali-kali kita takut ketika diberi karunia anak, anak tersebut akan mengurangi rezeki kita. Rezeki setiap manusia telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka dilahirkan ke dunia ini. Setiap yang dilahirkan pasti membawa rezeki masing-masing. Jangan takut. Jangan takut anak kita akan mengurangi rezeki kita. Rezeki anak-anak kita yang menanggungnya lah yang menanggung rezeki kita. Sebanyak kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu anak-anak kita. Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Kemudian aku berkata kembali, "Tsumma ai," kemudian apa lagi wahai Rasulullah dosa yang paling besar? Maka Nabi menjawab, "Antuzani halilata jari." Kamu menzinai istri tetanggamu. Berzina dengan siapapun itu hukumnya dosa besar dan berhak untuk mendapatkan had. Kalau dia belum menikah berarti dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Kalau dia sudah menikah berarti dirojam. Ini dosa yang sangat besar. Dan lebih besar lagi kalau dia berzina dengan istri tetangganya. Terlebih lagi kalau suaminya sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia khianati keluarganya. Dosa lebih besar lagi. Terlebih lagi kalau wanita tersebut selain tetangga juga ada hubungan karib kerabat. Ini lebih besar lagi dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di sisi yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa antuzani bi asri imra'atin atau bi asri niswatin aisar 'alaihi min an tazniya bi imra'ati jarik." Kata Nabi SAW, seandainya seseorang berzina dengan 10 orang wanita yang bukan tetangganya, itu lebih ringan dosanya si Allah Subhanahu wa taala daripada berzina dengan 1 orang wanita dari tetangganya. Kata tetangga wajib dimuliakan dan wajib dijaga kehormatannya, termasuk keluarganya. Kita cukupkan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.